warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Para pendengar setia radio Huang FM dimanapun antum berada, kembali antum bersama kami di Radio Huang 106 FM di kesempatan sore hari ini pada tanggal 5 Rabiul Awal 1430 Hijriah. Dan insya Allah di kesempatan sore hari ini kami akan kembali menghadirkan berupa rekaman kajian untuk antum yang kami ambil dari kajian Al-Ustaz Jazid bin Abdul Karim Jawas dengan pembahasan yaitu mengenai kitab Tauhid, yaitu mengenai bentuk-bentuk kesyirikan. Dan semoga rekaman kajian ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Selamat menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwah, azakumullah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita dari Kitab Tauhid. Bab yang ketujuh dari Kitab Tauhid, halaman 53, dalam terjemahannya itu halaman 53. Bab minasyirki, yaitu termasuk syirik, labsul halaqah wal khayt, yaitu memakai tali atau gelang wal khayt, benang, wanahwihima, dan yang sejenisnya, liraf'il bala au daf'i, sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi termasuk syirik memakai gelang, benang, dan sejenisnya sebagai pengusir atau penangkal mara bahaya. Jadi mulai bab ini penulis menerangkan tentang pengertian tauhid dan syahadat la ilaha illallah dan menyebutkan hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu yang bertentangan dengan tauhid yaitu syirik dengan macam-macamnya, karena syirik ini ada yang akbar, ada yang asghar. Dalam bab ini muallif menjelaskan tentang masalah sebab dan yang berkaitan dengan sebab ini, yaitu sebab atau memakai sesuatu sebagai sebab pengusir bencana atau mara bahaya atau untuk menarik manfaat. Jadi untuk mengusir atau menolak mara bahaya dipakai sebab. Nah, sebab-sebabnya ini atau jalannya atau caranya dengan memakai sesuatu seperti benang, gelang, atau yang lainnya. Di sini akan dibawakan beberapa hadis, satu ayat dan beberapa hadis dalam syarahnya dibawakan beberapa ayat. Yang pertama dibawakan dalam surah Az-Zumar. Ayatnya tercantum dalam surah Az-Zumar ayat 38. Allah berfirman, "Qul afara'aykum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah bidurrin hal hunna kasifatu durrihi aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih qul hasbiyallah 'alayhi." Tawakkalul mutawakkilun. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrikin, qul afara'aytum. Afara'aytum di sini ay akhbiruni, yaitu terangkanlah kepadaku tentang apa-apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat kepadaku, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, hanya kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay la yas la tastati'u syai'an minal amr. Artinya kalian tidak mampu sedikit pun dari urusan itu. Artinya soal menarik manfaat atau menolak bahaya, tidak ada seorang pun yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang nabi disuruh mengatakan kepada orang-orang musyrikin, terangkanlah kepadaku apa-apa yang kamu seru selain Allah, apa yang mereka sembah selain Allah. Bentuknya apa saja yang mereka sembah selain Allah? Seandainya Allah menghendaki untuk menimpakan suatu bahaya kepadaku, apakah mereka mampu? Yang mereka sembah selain Allah itu, apakah mampu untuk menghilangkan bahaya itu? Apakah itu penyakit? Apakah itu kesusahan, kesulitan, kemiskinan, atau yang lain? Apakah yang mereka sembah selain Allah? Apakah itu kubur? Apakah itu pohon? Apakah itu patung? Atau yang lainnya? Apakah mereka mampu untuk menghilangkan bahaya itu? Atau jika Allah menghendaki untuk melimpahkan suatu rahmat, apakah mereka mampu menahan rahmat Allah? Jadi katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Artinya mereka tidak akan mampu selama-lamanya. Jika Allah ingin menimpahkan rahmat atau ingin melimpahkan atau memberikan rahmat kepada kita, apakah bentuknya rezeki atau yang lainnya, tidak ada seorang pun yang dapat mencegah rahmat Allah ini. Ini menunjukkan bahwa yang berhak memberikan manfaat dan mudarat atau yang dapat menolak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi diperintahkan oleh Allah, qul hasbiyallah, katakanlah kepada mereka, cukuplah Allah bagiku. Ai Allah safi man tawakkal alaihi. Artinya Allah pencukup bagi orang yang tawakal kepadanya, alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya lah orang-orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dijelaskan dalam syarahnya dalam Fathul Majid, dijelaskan wa innama kanu yad'unaha ala ma'na annaha wasa'id wa syufa'a indallah la ala annahum yaktifuna ad-durra wa yajibuna du'a al-muttar fa hum ya'lamuna anna dhalika lillahi wahdahu kama qala ta'ala thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Tuma idza kashafa dhurra ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun. Dan mereka itu berdoa kepada Allah dengan mengatakan, ada yang berdoa langsung, ada di antara mereka mengatakan bahwa menjadikan berhala atau orang-orang yang dikubur itu yang disembah sebagai wasa'id. Wasa'id itu perantara. Wa syufa'a, dan sebagai pemberi syafaat di sisi Allah. Bukan berarti mereka mempunyai etikat bahwa patung-patung atau orang yang dikubur itu dapat menghilangkan bahaya dan dapat memenuhi doanya orang yang sulit, karena diantara mereka tahu bahwasanya Allah SWT yang berhak melakukan demikian, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 53 dan ayat 54. Allah berfirman, apabila kalian ditimpa oleh bahaya, maka kalian minta tolong kepadanya, kepada Allah. Artinya kalian berlindung, minta tolong kepada Allah. Kemudian apabila Allah menghilangkan bahaya dari kalian, tiba-tiba sebagian di antara kalian ini berbuat syirik kepada Rabb kalian. Kemudian dijelaskan dalam Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, kata beliau tentang ayat ini dan ayat-ayat yang dibawakan dalam surah Az-Zumar yang tadi itu, ayat 38, kemudian surah An-Nahl ayat 53-54 ini, kata beliau, فَهَذِهِ الْآيَةُ وَأَمْثَلُهَا تُبْطِلُ تَعَلُّقَ الْقَلْبِ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي جَلْبِ نَفْعٍ أَوْ دَفْعِ ضَرٍ وَأَنَّ ذَلِكَ شِرْكٌ بِاللَّهِ وَفِي الْآيَةِ بَيَانٌ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَسَمَ أَهْلَ الشِّرْكِ بِدَعْوَةٍ غَيْرِ اللَّهِ وَالرَّغْبَةِ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتَوْحِيدُ ضِدُّ ذَلِكَ وَهُوَ أَلَّا يَدْعُوَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا يَرْغَبُ إِلَّا إِلَيْهِ وَلَا يَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَيْهِ وَكَذَا جَمِيعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ لَا يَصْلُحُ مِنْهَا شَيْءٌ لِغَيْرِ اللَّهِ كَمَا دَلَّ ذَلِكَ كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها كما تقدم. Dan ayat ini dan yang sepertinya membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Jadi ayat-ayat yang tadi dalam surah Az-Zumar ayat 38, dalam surah An-Nahl ayat 53-54, kemudian juga beberapa ayat yang lainnya dalam surah Hud ayat 54-56. Jadi ayat-ayat ini membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah dalam mengambil manfaat atau menolak bahaya. Dan ini termasuk syirik kepada Allah. Dan di ayat juga ada penjelasan bahwa Allah SWT menjelaskan tentang ahlu syirik yang berdoa kepada selain Allah. Dan mereka berharap kepadanya kepada selain Allah. Dan tauhid itu lawan daripada itu. Jadi ahlu syirik, orang-orang yang berbuat syirik, mereka itu bergantung kepada selain Allah dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Sedangkan orang yang bertauhid kepada Allah tidak bergantung kepada selain Allah. Mereka hanya bergantung kepada Allah saja. Ini ahli tauhid. Yaitu mereka tidak berdoa melainkan hanya kepada Allah. Mereka mengharap hanya kepada Allah. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Dan demikian juga seluruh macam ibadah tidak berhak kita palingkan melainkan hanya kepada Allah saja. Artinya tidak boleh kita palingkan kepada selain Allah melainkan kita lakukan hanya kepada Allah SWT. Sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Quran, Sunnah dan Ijma Salaful Ummah. Jadi Ijma Salaful Saleh. Jadi ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, kemudian dilanjutkan oleh pensyarah kitab Fathul Majid. Dijelaskan bahwa ayat ini membatalkan semua ketergantungan hati kita kepada selain Allah, baik dalam menarik manfaat atau menolak bahaya. Ayatnya dibawakan oleh muallif dalam bab ini untuk menjelaskan tentang masalah memakai gelang, benang, atau yang lainnya yang orang punya ketergantungan hati kepada benda-benda tersebut. Yang pada hakikatnya tidak punya manfaat. Apakah itu bentuknya batu cincin? Apakah itu bentuknya gelang bahar? Apakah bentuknya tali? Apakah bentuknya susuk? Apakah bentuknya itu keris? Apakah bentuknya tongkat atau yang lain yang orang itu punya ketergantungan hati kepada benda tersebut, bahwa benda tersebut dapat menolak bahaya dari orang lain atau dari yang lainnya, ini tidak benar. Ini dibantah. Karena itu setelah itu dibawakan beberapa hadis yang berkaitan untuk menolak atau membatalkan ketergantungan hati kepada selain Allah. Di sini dibawakan hadis yang berbentuk contoh-contoh. Hadisnya yang pertama, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahina faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mutta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bihi. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang dari kuningan. Maka beliau bertanya, "Apakah ini?" Dijawab, "Penangkal sakit minal wahina. Nabi pun bersabda, inzi'ha, lepaskanlah. Fa innaha la taziduka, la yaziduka illa wahna. Sesungguhnya benda itu tidak akan menambah melainkan kelemahan pada dirimu. Fa inna kalau mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Sebab jika kamu mati sedangkan gelang itu masih ada pada tubuhmu, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bisa diterima. Artinya tidak apa-apa, la sabihi artinya tidak apa-apa sanad ini. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadis ini sahihul isnad, dan hadis ini disetujui oleh Imam Az-Zahabi wa aqarrahu Az-Zahabi. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang memakai gelang dari kuningan, halqatun min sufrin. Kemudian Nabi, orang itu mengatakan bahwa ini sebagai penangkal sakit, untuk mengobati sakit atau penangkal sakit. Nah, kemudian Nabi mengatakan, lepaskan. Jadi apakah gelang bahar, apakah benang, biasanya kalau ada anak kecil sakit, sering sakit itu ada kebiasaan. Di Indonesia ini, bagaimana orang-orang jahiliyah, dikasih benang, atau seperti jimat, dipasangkan supaya hilang penyakitnya. Ini termasuk syirik perbuatan ini. Karena hati itu tergantung kepada benda tersebut. Ini termasuk syirik. Bahkan kalau dia mempunyai i'tiqad bahwa memakai benda ini, apakah itu batu cincin, apakah itu gelang, apakah itu tali, apakah itu benang, apakah itu rantai, atau yang lainnya, punya i'tiqad bahwa benda-benda inilah yang mendatangkan barokah, yang dapat menolak bahaya, mendatangkan manfaat, maka perbuatan ini merupakan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Kalau dia punya i'tiqad bahwasanya benda inilah yang dapat menolak bahaya dan dapat mengambil manfaat, sedangkan Allah tidak ikut campur dalam masalah ini, ini sudah masuk kepada syirkun akbar. Tapi kalau mereka menjadikan bahwa ini sebagai wasilah saja, sedangkan Allah pada hakikat yang menyembuhkan, nah ini syirkun asghar. Tapi ingat, syirkun asghar di dalam Islam ini dosanya lebih besar dari dosa besar. Karena itu ini harus dihilangkan. Kalau ada orang berbuat dosa besar, dosa ini yang harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Ini masih banyak. Ya, di masyarakat masih banyak orang-orang yang punya i'tiqad seperti ini. Nah, kita wajib ingatkan. Jadi ada yang dia punya keris untuk mendatangkan manfaat, atau batu cincin dengan berbagai jenisnya, atau yang lain. Punya i'tiqadnya. I'tiqad ini yang syirik ini yang harus dihilangkan. Atau pakai gelang atau yang lainnya, yang mereka, atau pakai susuk atau segala macam sebagai penangkal, Nabi menyuruh untuk melepaskannya. Inzi'aha, lepaskan itu. Sebab kalau orang itu tidak melepaskannya dan dia meninggal dunia, maka dia tidak akan bahagia. Kenapa? Karena dia berbuat syirik, tidak akan bahagia. Orang yang berbuat syirik tidak akan bahagia selama-lamanya. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana kalau dia pernah melakukan yang demikian? Jadi lepaskan dulu, dan dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuh, dengan taubat yang ikhlas, dengan sebenar-benar taubat. Sekarang kita baca lagi hadis yang kedua. Walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Walahu, dan baginya, yaitu bagi Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, an Uqbah bin Amir marfu'an, dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Artinya di sini sampai kepada Nabi, itu Nabi yang bersabda, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan tamimah di situ di footnote nomor 26 dikatakan yang namanya tamimah itu sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit, pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Ini yang dikatakan tamimah. Jadi tamimah itu sesuatu yang dipakai dan dikalungkan di leher anak kecil untuk menangkal bahaya. Ini dikatakan tamimah. Jamaknya tamaim. Wa man ta'allaqa wada'atan. Jadi orang yang menggantungkan tamimah, Allah tidak akan mengabulkan keinginannya. Wa man ta'allaqa wada'atan. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah. Wada'ah ini di footnote nomor 27 dijelaskan wada'ah sesuatu yang diambil dari laut menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Termasuk dalam hal pengertian ini adalah jimat. Jimat ini termasuk juga dimasukkan kepada tamimah atau wada'ah. Kemudian Nabi mengatakan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, rumah kerang atau yang lainnya, fala wada'allahu lahu. Semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Jadi barang siapa yang menggantungkan jimat, maka berarti dia telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim. Jadi man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Hakim. Kemudian Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'ahu wa tala qawlahu wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum musyrikun. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hudzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas, maka dia putuskan benang itu. Kemudian ia membacakan ayat dalam surah Yusuf ayat 106. Hudzaifah membacakan ayat surah Yusuf ayat 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik kepadanya. Sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik kepada Allah. Jadi ayat ini pada asalnya berkenaan tentang syirkun akbar, syirik yang paling besar. Tapi dijadikan dalil istidlal oleh Hudzaifah untuk syirkun akbar. Karena kaitannya dalam masalah sebab ini sebagai cara penangkal atau jalan atau perantara sebagai penangkal ini, ini juga akan membawa kepada syirkun akbar. Kalau seandainya dia mempunyai i'tiqad tentang sebab itu, bahwa benda-benda inilah yang dapat mendatangkan manfaat dan dapat menolak bahaya. Karena itu dijelaskan oleh Hudzaifah, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman kebanyakan dari mereka kepada Allah melainkan dalam keadaan berbuat syirik. Jadi orang yang memakai benang atau tali atau apa kuningan untuk mengobati sakit panas, ini juga termasuk mereka berbuat syirik. Karena yang pertama, cara-cara itu bukan cara yang mujarab. Artinya gak pernah ada dari zaman Rasulullah. Dari zaman dulu itu, orang mengobati suatu penyakit panas itu dengan cara yang demikian. Kalau yang mujarab, umpamanya dia mengobati dengan obat, atau dengan madu, atau dengan jintan hitam yang datang dari Nabi. Ini ada. Atau umpamanya dengan bekam, ijamah, diambil darahnya. Ini ada dari Nabi. Artinya memang sudah dicoba. Sedangkan ini tidak pernah dicoba oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian yang kedua juga, secara syar'i juga tidak ada pengobatan yang seperti itu, yaitu menggunakan gelang atau benang dan segala macam. Karena itu dua-dua ini tidak dibenarkan, baik secara kauni maupun secara syar'i tidak ada pengobatan seperti itu. Karena itu sebelum kita membaca tentang kandungan dari bab ini, yang saya akan jelaskan lagi, saya akan jelaskan dulu tentang masalah sebab. Bagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di dalam kitabnya Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid. Jadi Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di memberikan taklik atas bab ini, bab yang ketujuh ini. Dia menjelaskan, annahu yajibu 'alal 'abdi an ya'rifa fil asbab thalathata umurin. Wajib atas seorang hamba mengetahui tentang sebab ini tiga perkara. Jadi wajib atas seorang hamba mengetahui tentang sebab ini tiga perkara. Ahaduha alla yaj'ala minha sababan illa ma sabata annahu sababun syar'an au qadaran. Yang pertama, bahwa tidak boleh kita menjadikan sebab melainkan sesuatu yang sudah tetap sebagai sebab syar'i atau takdir Allah. Jadi tidak boleh kita menjadikan sebab melainkan apa yang sesuatu yang sudah tetap sebagai sebab syar'i atau takdir Allah. Faniha, yang kedua, alla ya'tamidal 'abdu 'alayha bal ya'tamidu 'ala musabbibiha wa muqaddiriha ma'a qiyamihi bil mashru'i minha wa hirsihi 'ala an-nafi' minha. Yang kedua, tidak boleh seorang hamba bergantung kepadanya. Tidak boleh seorang hamba bergantung kepadanya. Artinya kepada sebab-sebab ini. Bahkan dia bergantung kepada penyebabnya dan yang mentakdirkannya. Bahkan dia bergantung kepada penyebabnya dan yang mentakdirkannya. Ma qiyami bil mashru'i minha wa hirsi 'ala an-nafi'i minha. Dengan melaksanakan yang disyariatkannya, dengan melaksanakan yang disyariatkannya, dan berkemauan keras untuk mengambil yang bermanfaat darinya. Dan berkemauan keras untuk mengambil yang bermanfaat darinya. Yang ketiga, salisuha, ayya'lama annal asbaba mahma azumat wa qawiyat fa innaha murtabitatun biqadha'illahi wa qadarihi la quruja laha an. Hendaknya diketahui bahwasanya sebab, betapapun besarnya dan kuatnya, sesungguhnya ia berkaitan dengan qadha dan qadar Allah. Itu berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah yang tidak keluar darinya. Dan Allah bertindak, wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak menurut apa yang ia kehendaki dan bagaimana yang ia kehendaki. Dan Allah berbuat dan bertindak menurut apa yang ia kehendaki dan bagaimana yang ia kehendaki. Jadi Allah ini berbuat menurut apa yang ia kehendaki dan bagaimana yang ia kehendaki. Dan semua ini tidak lepas daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya akan jelaskan. Yang pertama, bahwasanya wajib atas seorang hamba mengetahui tentang sebab ini tiga perkara. Tidak boleh menjadikan sebab itu kecuali yang menjadi sebab secara syar'i atau dengan takdir Allah. Seperti umpamanya menolak bahaya dengan menggunakan benang atau dengan keris atau dengan kalung atau dengan gelang bahar. Ini tidak syar'i. Baik secara mujarab yang dicoba oleh umat ataupun secara syar'i, ini tertolak. Untuk menolak bahaya itu bukan dengan cara yang demikian. Umpamanya orang menggunakan keris atau yang lainnya untuk menolak jin, gangguan jin umpamanya. Bukan seperti itu caranya. Kalau untuk menolak gangguan jin secara syar'i bukan seperti itu. Yaitu dengan apa? Dengan membaca zikir. Dengan Al-Quran. Dengan zikir-zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga untuk menahan diri dari gangguan manusia yang jahat juga bisa dengan zikir-zikir yang syar'i. Akan tetapi tetap dia harus menggunakan sesuatu yang syar'i. Adapun menggunakan gelang dan segala macam ini tidak syar'i. Atau maunya ada orang yang sakit, dia memakai yang seperti anak kecil sakit. Bukan seperti caranya. Bagaimana kalau sakit? Pertama di ruqyah dengan membacakan ayat-ayat atau beberapa doa dari Nabi. Kalau memang sudah dicoba tidak sembuh juga, dengan yang syar'i lagi, dengan umumnya dengan madu, dengan jintan hitam. Kalau tidak sembuh juga ya datang ke dokter berobat. Setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dengan jimat atau dengan tangkal atau dengan gelang atau dengan kalung atau dengan yang lainnya, ini tidak dibenarkan menurut syariat. Atau orang menjaga diri dengan benda-benda tersebut sehingga dia bergantung pada benda tersebut. Orang yang seperti ini adalah orang yang lemah. Sesungguhnya tidak menambah kamu melainkan kelemahan, kata Nabi. Kata Nabi, "Inzi'ha fa innaha la taziduka. Inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan." Lepaskan, sesungguhnya tidak menambah kepada kamu melainkan kelemahan. Artinya, sekarang orang yang pakai benda-benda tersebut bukan orang yang berani. Rata-rata mereka penakut semuanya. Penakut. Orang yang pakai benda-benda itu, apakah pakai batu cincin, apakah keris, ataukah kalung, ataukah gelang bahar, atau susuk, atau yang lain. Pada hakikatnya mereka para penakut. Orang-orang yang takut mereka. Bukan orang pemberani. Kalau dia berani, dia keluar tidak pakai benda tersebut. Bahkan kadang-kadang, kalau tidak ada benda tersebut, mereka gak berani keluar. Menunjukkan mereka itu penakut. Tidak berani. Umpamanya kalau umpamanya keris ini tidak dimandikan, nanti bahaya buat dia. Ini penakut. Kalau tidak bawa keris, seperti ada sesuatu yang akan mengganggu dia. Ini penakut orang-orang seperti ini. Ya dengan macamnya ya, bukan hanya terbatas pada ini. Bentuknya apa saja. Sebab ada juga pakai yang lain. Ya, ada pakai juga bunga melati. Ada pakai bunga mawar atau yang lainnya. Sebagai penolak bahaya. Sebagai penangkal. Jadi macam-macam caranya. Yang umum pakai calung, pakai gelang, pakai benang, pakai tali, pakai susuk, dan yang lainnya. Batu cincin dan segala macam. Tapi ada yang selain daripada itu. Pokoknya apa saja yang dipakai sebagai penangkal pada hakikatnya ini, tidak ada. Bahkan ada yang menolak rahmat Allah dengan cara yang lain. Sirik, pakai bawang, pakai cabai, pakai yang lain. Menolak rahmat Allah dengan seperti ini. Ini termasuk syirik yang seperti ini. Di masyarakat masih percaya. Menolak rahmat Allah, hujan rahmat Allah ditolak oleh dia. Jadi tidak ada. Istilahnya orang yang menolak rahmat Allah ini tidak ada. Tidak sanggup mereka. Yang dikatakan pawang hujan pada hakikatnya mereka kazzab. Ya, mereka para pendusta. Tidak ada yang bisa menolak rahmat Allah SWT. Seperti disebutkan dalam ayat ini. Kalau seandainya Allah menurunkan rahmat, siapa yang bisa menahan rahmatnya Allah? Tidak ada yang bisa menahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, bahwa tidak boleh seorang hamba itu dia bergantung kepada benda tersebut. Tidak boleh. Bahkan dia harus bergantung kepada penyebabnya dan yang mentakdirkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan melaksanakan apa yang disyariatkan dan berusaha untuk mengambil yang bermanfaat darinya. Jadi tidak boleh seorang hamba itu bergantung kepada yang memang disebutkan secara syar'i. Umpamanya secara syar'i kita kalau berobat dianjurkan, kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya. Kata Nabi, fatadawau. Nabi berikan jalan, setiap penyakit inna likulli da'in dawa. Fatadawau wa la tatadawau biharam. Kata Nabi, setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah kalian. Tapi jangan kalian berobat dengan yang haram. Nanti suruh dikasih jalan. Tapi ingat, kita tidak boleh bergantung. Udah, kalau mesti obat ini pasti sembuh. Tidak. Pada akhirnya kesembuhan datangnya dari Allah. Bukan karena obat itu. Obat itu sebagai perantara saja. Jadi di sini, bal ya'tamidu ala musabbibiha wa muqaddiriha. dia bergantung kepada yang menyebabkan dan mentakdirkannya. Gak boleh orang, pokoknya kalau gak ada obat ini saya gak sembuh. Tidak. Jangan, ini sebagai perantara saja. Pada hakikatnya yang menyembuhkan siapa? Allah. Fa'idha maritu fahuwa yasin. Apabila aku sakit, yaitu Allah yang menyembuhkan. Dengan kita melaksanakan yang disyariatkan dan berusaha untuk mengambil yang manfaat. Satu lagi, yang ketiga. Yang ketiga, yang harus kita ketahui. Bahwa sebab bagaimanapun besarnya dan kuatnya, pada hakikatnya semua berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja? Ya, seorang mendapatkan kesembuhan, seorang mendapatkan rahmat dari Allah dan yang lainnya, betapapun kuatnya, betapapun hebatnya, semua berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tidak bisa dia melakukan sesuatu itu berkaitan dengan masalah sebab ini, dia bergantung pada sebab itu. Tidak, semuanya berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah. Dalam masalah apa? Atau antum punya keahlian, dengan keahlian itu antum mendapatkan rezeki dari Allah. Pada hakikatnya ini semuanya berjalan dengan qadha dan qadarnya Allah SWT, Allah yang memberikan. Kalau seandainya kita pintar luar biasa, bisa saja orang itu meskipun pintar, profesor, kalau tidak mengendaki tidak mendapatkan apa-apa. Jadi yang harus diingat bahwa betapapun sebab itu besar dan kuat, pada hakikatnya semua berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah SWT. Ini yang harus diingat oleh suatu. Jangan kita menyalahkan orang lain. Jadi apa yang sudah terjadi, kita katakan qadarallahu wa masya'a fa'al. Di antara lagi yang berkaitan dengan syirik juga yang harus hati-hati. Kalau tidak ada saya, ini sudah meninggal orang ini. Kalau tidak ada saya, orang itu sudah ketabrak, tidak boleh. Ini syirik. Kalimat-kalimat syirik. Mulai terjadi apa kelain, kita tolong orang itu. Kalau gak ada saya, orang ini sudah dibunuh. Kalau Allah tidak tolong, orang ini sudah dibunuh. Bukan karena saya, bukan karena fulan, karena Allah. Semua berkaitan dengan qadha dan qadarnya Allah SWT. Karena belum takdirnya dia meninggal dunia, maka Allah selamatkan. Allah yang menyelamatkan, bukan kita. Ya, sampai sini dulu. InsyaAllah nanti sesudah salat maghrib kita lanjutkan dengan kandungan bab ini. Sallallahu alaihi wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang baik. Yang pertama, kemudian yang kedua juga demikian. Tetapi lafaz hadis man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq, hadis ini sahih. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraq, ini hadisnya sahih. Sekarang kita masuk kepada bab ini, yaitu fihi masail. Tentang bab ini ada beberapa masalah, artinya ada beberapa manfaat atau pelajaran yang dapat kita ambil dari bab ini. Satu ayat dan tiga hadis. Yang pertama, at-taglizu fi labsil halqah wal khayt wa nahwihima limithli dzalik. Yang pertama, dilarang keras memakai gelang, benang dan sejenisnya untuk maksud-maksud seperti tersebut di atas. Apa maksud tersebut di atas? Artinya untuk menolak bahaya atau mengusir bahaya atau yang lainnya. Ini larangannya larangan keras. Yang kedua, anna sahabiyya law mata wa hiya alaihi ma aflah. Fihi syahidun li kalami sahabati anna syirkal asghar akbaru minal kabair. Dinyatakan bahwa sahabat tadi apabila mati, sedangkan gelang atau sejenisnya itu masih melekat pada tubuhnya, tidak akan beruntung. Ini menunjukkan kebenaran pernyataan para sahabat bahwa syirik asghar, syirik yang kecil, lebih berat daripada perbuatan dosa besar. Yaitu dengan kata-kata kalimat wal fa innaka law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Seandainya kamu mati dan gelang itu masih ada di tubuhmu, maka kamu tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa syirik kecil ini lebih besar dosanya daripada dosa besar. Jadi syirkun asghar akbar minal kabair. Lebih besar daripada dosa-dosa besar. Kemudian as-salisah yang ketiga, annahu lam yu'zar bil jahalah. Yang ketiga, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti atau tidak tahu. Karena di sini tidak dijelaskan apakah orang itu yang memakai gelang atau benang itu dia orang yang paham atau tidak, tidak dijelaskan, tidak dirinci. Tapi tetap dikatakan oleh Imran bin Husain, ya, bahwa Nabi SAW ketika melihat orang itu dikatakan ma aflahta abadan law mutta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Seandainya engkau mati dengan gelang ini ada padamu, maka engkau tidak akan bahagia. Di dalam hadis ini tidak disebutkan apakah orang ini jahil atau orang ini sudah tahu permasalahannya. Karena tidak dirinci, muallif, penulis kitab tauhid ini, yaitu Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, beliau berpendapat bahwa tidak ada uzur, istilahnya tentang masalah al-udzru bil jahl, tentang masalah ini tidak ada uzur. Jadi untuk masalah akidah ini tidak ada uzur. Jadi masalah uzur bil jahl ini memang diikhtilafkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada mengatakan bisa ada uzur kalau dia tinggal di daerah yang semuanya ahlu syirik, yang tidak ada yang mengajarkan kepada dia. Kemudian kiai-kiainya dan ustadznya pun mengajarkan kepada syirik, dia tidak tahu. Ada ulama yang mengatakan bahwa ini uzur bil jahal. Tapi ada lagi mengatakan tidak ada uzur bil jahal. Sebab dia harus mencari ilmu, dia harus belajar. Dalam masalah tauhid dia harus tahu apa-apa yang wajib yang Allah bebankan kepada dia harus tahu. Jadi masalah ini memang diperselisihkan oleh para ulama tentang al-uzru bil jahal, tentang uzur dengan sebab kejahilan. Nah, kalau menurut mu'alif, syirik tidak dapat dimaafkan dengan alasan karena tidak mengerti, tidak tahu. Jadi orang harus belajar tentang tauhid ini, harus belajar. Harus datang ke majelis salim dan harus dia membaca dan harus bertanya. Tidak boleh diam. Sebab kalau dia sampai jatuh ke dalam syirik, tidak ada ampunan. Kalau syirik akbar ini tidak ada ampunan. Sampai dia bertobat dari syirik itu sebelum meninggal dunia. Tapi kalau dia sampai meninggal tidak bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan bahagia. Karena orang yang berbuat syirik ini, Allah tidak akan ampuni dosanya. Dan Allah ancam dengan masuk neraka. Waliyahzubillah. Al-inkaru bitaglidi ala man fa'ala mithla zalik. Yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Yang kelima, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Artinya kalau ada orang yang berbuat memakai gelang, benang, atau yang lainnya yang kita lihat, maka wajib ingkar. Kita ingkari dengan apa yang kita mampu. Dalam hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, man ra'a minkum mungkaran, falyughayyirhu biyadih fa'ilam yastati' fabilisani. Fa'ilam yastati' fabiqalbi fadzalika adhaful iman. Kata Nabi, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka anda ala ia robah dengan tangannya. Kalau ia tidak sanggup dengan lisannya, kalau ia tidak sanggup maka dengan hatinya. Dan hatinya itu selemah-lemah iman. Di sini, Nabi langsung menyuruh untuk memutuskan. Putuskan. Jadi inzi'ha. Jadi langsung disuruh oleh Rasulullah untuk diputuskan. Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya tidak akan menambah kamu melainkan kelemahan. Jadi ini dilakukan, bahkan ada sahabat yang lain juga yang apabila melihat jimat, mereka langsung ambil, diputuskan oleh mereka. Di sini punya kekuatan. Kalau orang itu punya kekuatan, yang dilakukan. Umpamanya kepada istrinya yang melakukan, atau pada anaknya yang dibawa kekuasaannya, dia bisa lakukan itu. Atau dia punya bawahan, atau anak buah, atau pelayan, atau pembantu, atau supir yang pakai itu, dia punya kekuasaan, dia ingatkan. Ini harus diingatkan. Jadi diingatkan dengan keras. Al-ingkar bitaglid, mengingkari dengan keras terhadap orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Jadi kaitannya, apabila berkaitan dengan masalah-masalah syirik, kita harus keras, tidak boleh kita diam. Nah, dalam hal ini tentunya tergantung daripada kekuasaan dan kemampuan kita. Bukan berarti secara umum, sebab nanti kalau secara umum, dalam masalah-masalah yang dilakukan syirkun akbar, ini kaitannya dengan ulil amri, penguasa, ulama dengan umara. Itu harus bekerja sama untuk menghancurkan segala macam bentuk kesyirikan yang besar. Umpamanya ada kubur yang orang tawaf di kubur itu, menganggap barokah kubur itu, tabaruk dengan kubur, ini perbuatan syirkun akbar. Nah, pada yang seperti ini, maka ulama dan umara harus sama-sama untuk membongkar kubur itu. Atau meratakan kubur itu yang dibangun. Supaya apa? Orang tidak tawaf lagi. Karena syirkun akbar. Atau minta, memohon di tempat itu. Jadi ingkar syadid. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ketika sudah di Madinah, maka Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yaitu agar menghancurkan patung-patung dan meratakan kubur-kubur. Dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada masa khalifahnya Ali bin Abi Thalib pun, Ali menyuruh demikian kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in yang lain, disuruh melakukan yang seperti itu. Ini sudah ada kekuatan. Jadi ini dilakukan oleh Al-Amri. Tapi sayang, yang seperti ini tidak diingatkan oleh para ulama. Padahal ingkar, dalam masalah kesyirikan itu ingkarnya luar biasa. Jadi kalau orang mengingkari perbuatan-perbuatan yang maksiat, mesti yang lebih dia marah itu kalau orang melakukan perbuatan syirik. Itu mesti dia lebih marah. Karena apa? Karena perbuatan syirik ini merupakan maksiat yang paling maksiat dari semua maksiat yang ada. Kemungkaran yang paling mungkar. Makanya dia harus ingkar kepada perbuatan ini. Nah sekarang kalau tandanya dia tidak sanggup, kalau sebagai da'i dia wajib ingatkan dari atas mimbar. Sebagai khatib dia wajib ingatkan. Nah, tapi untuk merubah langsung dalam bentuk tangan, ya sementara yang dibawa kekuasaannya dia. Sebab kalau dia tidak punya kekuasaan, kemudian dia lakukan itu, ini akan bertambah mafsadah untuk yang lainnya. Mungkin aja setelah dibongkar akan dibangun lagi oleh masa yang lebih bagus daripada itu. Karena apa? Dia tidak punya kekuatan. Tapi kalau punya kekuatan dia bisa larang. Jadi dalam dawabit, ini dibahas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dawabit. Tentang kaidah-kaidah dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar itu tidak boleh kita merubah kemungkaran yang justru akan tambah lagi kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh. Jadi kita harus merubah kemungkaran justru mengurangi kemungkaran itu atau kemungkaran itu hilang. Bukan malah berbalik atau bertambah kemungkaran itu. Tidak boleh. Jadi harus ada kaidah-kaidahnya yang harus dipahami tentang masalah ini. Dalam al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Tapi kita tetap wajib. Terutama yang di dalam keluarga kita. Adik kita, ponakan kita, atau saudara kita, family kita yang masih melakukan syirik, itu harus kita ingkari. Dan kita harus dakwah kepada keluarga, gak boleh diam. Ini masih banyak ya, di antara kaum muslimin yang sudah ngaji, familinya masih banyak yang berbuat syirik, tapi diam dia. Dia harus usaha bagaimanapun caranya. Apakah dengan buku ini difotokopi, dibagikan kepada dia, apa kasih buletin, atau kasetnya diberikan kepada dia, atau yang lainnya, supaya dia sadar dan kembali ke jalan yang hak. Karena syirik ini merupakan dosa besar yang besar. Dosa besar yang paling besar. Kemudian menggantungkan ini juga termasuk dosa. Yang keenam. As-sadisatu. At-tasrihu bi'anna man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu. Jadi barang. Atau dijelaskan bahwa orang yang menggantungkan sesuatu barang untuk maksud-maksud seperti di atas, Allah akan menjadikan dirinya mengandalkan barang tersebut. Ya, orang bergantung pada benda tersebut dalam hidupnya. Orang yang terlalu memelihara keris, mandikan keris, atau yang lainnya, sebatu cincin, mesti dia bergantung pada benda tersebut. Harta dia pergi keluar kota ketinggalan benda itu, dia menjadi penakut. Bergantung pada benda tersebut. Ya. Atau apa saja bentuknya. Maka dia akan bergantung kepada benda tersebut dan tidak bergantung kepada Allah. Tapi orang yang tidak punya benda-benda tersebut, dia tidak akan bergantung pada benda ini, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, as-sabi'ah, at-tasrihu bi anna man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Yang ketujuh, dinyatakan bahwa orang yang menggantungkan tamimah telah melakukan suatu perbuatan syirik. Orang menggantungkan jimat, susuk, atau penangkal lang, benang, dan yang lainnya untuk i'tiqad itu, maka dia termasuk orang yang berbuat syirik. Sebab Nabi bersabda, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan jimat, maka dia termasuk syirik. Asamina, yang kedelapan, anna ta'liqal khayt minal huma min zalik. Ta'liqal khayt minal huma min zalik. Yang kedelapan, mengikatkan benang pada tubuh untuk mengobati sakit panas, termasuk syirik. Dan ini masih ada ya, kalau anak kecil itu sering sakit dikasih benang, bahkan kadang-kadang dirubah namanya. Ini enggak ada pengaruh sama sekali. Kecuali kalau namanya jelek, jadi roba, tidak ada hubungan dengan penyakit. Umpamanya namanya jahiman, jahim, neraka jahim, atau naro, neraka, jadi roba namanya. Jadi kalau namanya neraka gitu, atau yang lain namanya yang jelek gitu, ya diroba namanya. Tapi tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ini kan kadang ada kepercayaan di satu daerah itu, kalau anaknya sering sakit diroba namanya, dianggap keberatan nama. Tidak ada istilah keberatan nama. Tidak ada, diroba. Nama yang jelek itu diroba dengan nama yang baik. Kemudian juga kalau seandainya dia sakit, panas, tidak ada hubungannya dengan yang lain, dia harus bergantung kepada Allah. Ya ini dia berobat, ikhtiar tetap, ikhtiar berobat dia, kemudian dia bergantung tawakal kepada Allah. Tidak ada hubungannya dengan menggantungkan benang atau yang lainnya. Apalagi anak ini sering rewel umumnya, sering kadang-kadang orang tua, anaknya sering nangis, kemudian dibawa ke dukun. Ini tidak boleh. Datang ke dukun itu hukumnya haram. Tidak boleh. Jadi kadang-kadang anak ini rewel, nangis terus malam, sudah pusing orang tuanya, dibawa ke dukun. Dalam Islam tidak boleh seperti itu. Justru dicari penyebabnya apa? Apakah diganggu oleh jin, oleh syaitan? Diganggu jin bukan obatnya dukun. Tapi bacakan rumah itu dengan surah Al-Baqarah. Bacakan Al-Baqarah. Lalu kata Nabi, syaitan itu lari. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yansiru minal baiti ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Ada sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baca dari awal sampai akhir. Kemudian juga dibacakan seperti anak itu dibacakan u'izuka, kalau anak laki u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Jadi aku lindungkan engkau dengan kalimat-kalimat Allah. Aku minta perlindungan kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya supaya engkau terlindungi min kulli syaitanin wa hammah, dari setiap gangguan syaitan dan gangguan yang jahat. Wa min kulli ainin lammah, dan dari mata yang jahat. Jadi kita lindungi anak kita itu dengan bacaan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Seperti Nabi membaca juga untuk cucunya Hasan dan Husain. Kemudian baca lagi doa-doa yang lain. Seperti doa pagi sore, zikir pagi sore. Itu kita baca. Kemudian kita juga menghilangkan apa-apa yang di rumah yang dengan sebab itu setan bersarang di rumah kita. Atau malaikat tidak, rahmat tidak mau masuk ke rumah kita. Maka kita hilangkan. Kita singkirkan. Maksudnya ada gambar-gambar, patung-patung, itu harus dianjurkan. Anjing tidak boleh ada di rumah kita. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing atau patung. Itu disingkirkan. Dibuang itu patung-patung itu. Anjing juga dilepaskan. Tidak ada manfaatnya. Daripada pria anjing, mendingan lebih baik pelihara anak yatim. Biarkan dia makan sendiri, cari makan sendiri, segala macam. Tapi kalau anak yatim sulit, maka kita harus bantu dan kita harus asuh atau kita tolong bantu dia. Jadi kita cari apa-apa yang menyebabkan malaikat rahmat itu tidak masuk, nah kita mulai singkirkan. Kemudian yang menyebabkan setan itu masuk juga kita berusaha untuk menyingkirkan. Apa diantaranya? Di rumah itu mungkin ada patung atau ada gambar-gambar atau yang lain yang dengan sebab itu setan itu masuk, atau suara-suara musik, lagu-lagu, maka kita mulai singkirkan. Jadi sudah mulai meningkat. Kita sudah mulai meningkat. Dari kajian demi kajian kita sudah paham, mulai kita tinggalkan yang tidak bermanfaat itu. Kemudian apalagi yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Supaya apa? Supaya rumah kita mengalami ketenangan. Cuma banyak rumah kaum muslimin yang tidak mengalami ketenangan ya dengan sebab itu. Tempat bersarangnya syaitan karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Kemudian lagi banyak hal-hal yang dengan sebab itu syaitan itu masuk. Jadi kalau ada seperti yang saya katakan, ada anak kecil yang sering rewel atau nangis, ya kemungkinan banyak sebabnya. Banyak sebabnya, diantaranya itu. Mungkin tiap hari rumahnya itu tidak ada pengajian, tidak ada baca Quran sama sekali. Yang ada tiap hari lagu, mulai dari subuh sampai malam. Musik-musik segala macam. Ini bukan nama malaikat rahmat masuk, malah setan yang masuk ke rumahnya. Gambar-gambar, foto-foto segala macam itu mulai disingkirkan. Kalau kita udah mulai ngaji, itu udah mulai. Kalau dulu jahiliyah kita nggak ngerti, gitu. Mungkin insya Allah maafu dimaafkan. Sekarang sudah ngaji, singkirkan. Nggak ada manfaatnya. Foto-foto yang gantung nggak ada manfaat, sama sekali nggak ada manfaatnya. Untuk siapa nggak ada manfaatnya? Tapi untuk setan ada manfaatnya untuk menggoda kita. Untuk manusia tidak ada manfaatnya yang seperti itu digantung. Atau untuk kenangan-kenangan, ya enggak. Dalam Islam bukan seperti itu caranya. Enggak ada istilah kenangan-kenangan itu. Zikrayat istilahnya. Kita sudah mulai menyingkirkan yang seperti itu karena masalahnya rumah kita akan diganggu, sedangkan kita mengharapkan ketenangan dalam hati kita dan juga mendapatkan reda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bacakan kalau ada anak yang sering nangis itu bukan dibawa ke dukun, bukan dibawa ke tempat-tempat yang jelas berbahaya. Artinya yang jelas syirik tidak boleh. Sebab orang datang ke dukun itu tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Tidak akan diterima salatnya. Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Jadi tinggalkan itu. Tidak boleh datang ke dukun dan tidak boleh membenarkan. Kalau dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun, berarti dia telah kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lanjutkan. At-Tasi'ah yang ke-9. Tilawatu Hudzaifah al-ayah dalilun ala anna as-sahabata yastadilluna bil ayati allati fi syirkil akbar ala al-asghar kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah. Yang ke-9, pembacaan ayat tersebut yang dilakukan oleh Hudzaifah menunjukkan bahwa para sahabat menggunakan ayat-ayat yang berkenaan dengan syirik akbar sebagai dalil untuk syirik asghar, sebagaimana tafsiran yang disebutkan Ibnu Abbas dalam salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Ibnu Abbas di dalam bab yang ke-42 tentang ayat fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu menjadikan, dan janganlah kamu membuat andad, sekutu-sekutu untuk Allah padahal kamu mengetahui bahwa Allah adalah Maha Esa. Ini ayat ini berkenaan dengan syirkun akbar, tapi Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat tersebut mengatakan membuat andad ialah terbuat syirik, suatu perbuatan dosa yang lebih sulit untuk dikenali daripada semut yang kecil yang merayap di atas batu hitam pada malam yang kelam, yaitu seperti ucapan anda demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan, serta demi hidupku. Atau kalau bukan karena anjing kecil orang ini, kalau bukan karena anjing kecil orang ini tentu didatangi oleh pencuri. Nah, ini juga perkataan-perkataan kalau bukan karena saya orang ini sudah mati atau yang lainnya. Ini syirik asghar, syirik yang kecil perbuatan ini. Perkataan ini syirik kecil. Nah, syirik yang kecil ini Ibnu Abbas mengambil dari dalil ayat yang berkenaan dengan syirkun akbar. Ayat ini pada tajamulillahi anda dawa antum ta'alamun berkenaan dengan syirkun akbar, syirik yang paling besar. Seperti orang yang menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon atau yang lain, ini syirkun akbar. Tapi Ibnu Abbas juga mengambil dalil dari ayat ini bahwa orang yang mengatakan seperti itu termasuk syirik. Jadi ayatnya yang berkenaan dengan syirik akbar dipakai juga untuk yang syirik asghar. Seperti Hudzaifah membacakan ayat ini. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik kepadanya. Ayat ini dalam surah Yusuf ayat 106 berkenaan dengan syirik akbar, tapi dipakai juga oleh Hudzaifah dalam syirik asghar. Seperti juga Ibnu Abbas tadi. Karena apa dipakai? Karena masalahnya syirik kecil itu dosanya lebih besar daripada dosa besar. Saya ulangi lagi. Kenapa Ibnu Abbas mengambil dalil dari ayat Al-Baqarah fala taj'alul lahi andada wa antum ta'lamun, atau Hudzaifah berdalil dengan ayat wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun, dijadikan dalil untuk syirik asghar? Karena apa? Syirik asghar ini dosanya lebih besar daripada dosa besar. Dan ini harus dijauhkan. Syirik kecil ini harus dijauhkan. Nah, di antara syirik kecil ya, bukan hanya riya saja, tapi di antaranya itu, yaitu orang mengatakan bahwa kalau bukan karena saya, kamu tidak akan jadi. Kalau bukan karena saya, kamu tidak selamat. Kalau bukan karena saya, dan segala macam. Atau orang yang bersumpah, yaitu demi Allah, seperti di sini sebutkan, demi Allah dan demi hidupmu, wahai fulan. Ini juga termasuk syirik asghar. Kita lanjutkan, yang ke-10. Al-ashirah, anna ta'liqal wada' minal aini min zalik. 10, menggantungkan wada'ah, yaitu sesuatu yang terbuat dari kulit kerang, sebagai penangkal atau pengusir, ain termasuk pula syirik. Ain ini adalah mata, mata yang jahat. Ain ini adalah mata yang jahat. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu adalah hak. Benar. Jadi orang tidak boleh mengingkari. Jadi ain ini benar. Ini bisa terjadi pada siapa saja. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi umpamanya ada orang melihat seseorang karena kebencian dia kepada orang ini. Kemudian orang itu bisa jatuh. Atau bisa sakit. Atau mungkin juga bisa mati. Dan ini ada. Jadi ada orang yang memang hatinya jelek, dia melihat seseorang itu bisa terjadi. Seperti ada, umpamanya ada orang melihat anak kecil, karena tajamnya mata dia, istilah mata yang tajam itu, matanya tajam, dia melihat anak itu, dia benci, umpamanya. Dia mengatakan anak ini cakep, padahal dia maksudkan lebih dari, selain itu. Makanya kita kalau ada yang memuji, ucapkan Masya Allah. Jadi kalau ada yang memuji itu, antum ini baik, Masya Allah. Terus katakan orang itu, yang memuji itu harus mengatakan Masya Allah. Bahwa kalau tidak, kadang-kadang terjadi ain. Ain itu orang itu bisa sakit. Bahkan kadang-kadang anak kecil itu bisa sakit dengan sebab itu. Sering orang memuji, orang datang memuji, itu anak itu bisa sakit. Maka ucapkan Masya Allah. Makanya ain ini termasuk hak. Dan ada pembicaraan tersendiri oleh para ulama dimasukkan dalam bab ada kutaib yang membahas khusus tentang masalah ini. Ain. Dan dalam Al-Quran, soal dalilnya dalam Al-Quran ada. Seperti orang-orang kafir disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qalam, wa in kadu la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra. Itu dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa tentang ain itu. Jadi mereka itu berusaha bagaimana membinasakanmu dengan mata mereka. Jadi orang-orang kafir ketika mendengar ayat itu mereka benci kepada Nabi dengan mata yang tajam itu, bagaimana supaya Nabi itu mati. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah. Jadi mereka tidak senang dibacakan ayat-ayat Allah. Soal tafsirnya nanti bisa dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi sih tentang masalah ini dibahas oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Di ayat berapa itu? Di ayat-ayat yang terakhir. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun. Dalam surah Al-Qalam ayat 51, dan hampir-hampir orang-orang kafir itu membinasakanmu bi absarihim dengan pandangan mata mereka, lamma sami'u dhikra, tatkala mereka mendengarkan Al-Qur'an. وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. Dan mereka berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad itulah orang yang majnun, yang gila. Kemudian dibantah oleh Allah, وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرُ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah ia melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Jadi ain ini hak, ya. Jadi kalau ada orang melihat itu, ada mata yang tajam, itu hak, betul. Kata Nabi, al-ainu haqqun. Nah diantara, untuk melindungi dari ain ini diantaranya, yaitu, dengan membaca zikir-zikir pagi sore. Dan membaca doa-doa dan perlindungan kepada Allah. Nah kalau umpamanya sudah terjadi bagaimana? Umpamanya ada orang yang memuji seorang. Tiba-tiba orang itu langsung begitu dipuji sakit. Bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu? Ya orang itu disuruh mandi. Orang ini yang melihat ini, yang mempunyai mata tajam ini disuruh mandi. Kemudian orang yang sakit itu diam. Diguyur dengan bekas mandinya orang ini. Jadi guyur, disiram dari belakang. Kemudian itu insya Allah sembuh. Dan ini ada riwayat yang seperti itu terjadi. Di zaman Rasulullah SAW. Dan beberapa lagi yang dibahas juga dalam beberapa buku yang berkenaan tentang masalah sihir. Ya, ada pembahasan tentang masalah ini, ain. Nah kalau ada orang untuk menolak ain, karena ain ini berlaku di mana saja. Bukan yang di tanah Arab, tapi di mana saja, bukan Timur Tengah, di mana saja ini berlaku. Kalau ada orang menggantungkan wada'ah sebagai penangkal atau pengusir ain, ini termasuk syirik, tidak boleh. Karena bukan ini obatnya, bukan dengan benda-benda, bukan. Obatnya dengan apa? Dengan banyak berzikir kepada Allah. Dengan membaca a'udzu bikalimatillahit tamma min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lamah. Atau beberapa lagi doa-doa dari Nabi seperti bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama wa huwa samiul alim, 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore. Atau baca a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq, Tiga kali juga kita baca. Atau yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-hadiyah 11. Yang ke-11. Addu'a 'ala man ta'allaqa tamimatan annallaha la yutimmu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu ay taraqallahu lahu. Yang ke-11, orang yang menggantungkan tamimah didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan orang yang menggantungkan wada'ah didoakan semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Dan ini kenyataan, yang Nabi doakan ini terkabul. Artinya, orang yang menggantungkan tamimah, jimat, tangkal, didoakan semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Banyak orang-orang yang menanggalkan itu tidak terkabul keinginannya. Kemudian orang-orang yang menggantungkan wada'ah didoakan oleh Nabi, semoga Allah tidak memberikan ketenangan pada dirinya. Dan ini nyata. Orang-orang yang menggantungkan benda-benda ini tidak tenang dalam hidupnya. Karena ketenangan itu dengan berzikir kepada Allah yang disyariatkan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah itu hati ini akan tenang. Kemudian yang perlu ditambahkan lagi nanti, untuk mengingatkan dalam bab ini bahwa kesembuhan pada hakikatnya datangnya dari Allah. Jadi kesembuhan pada hakikatnya datangnya dari Allah. Itu yang harus diingat itu. Jadi bukannya dari orang lain, bukan kita bergantung kepada dokter, bukan bergantung kepada yang lain. Soal berobat ke dokter, ya. Boleh saja berobat. Tapi menggantungkan, kita tidak bisa sembuh kalau tidak diobat oleh dokter, itu tidak boleh. Pada hakikatnya, kesembuhan itu datangnya dari Allah. Dia sebagai perantara saja, sebagai wasilah saja. Seperti obat, sebagai wasilah saja. Tapi yang menyembuhkan pada hakikatnya Allah SWT. Kemudian, orang yang minta kesembuhan kepada selain Allah, itu orang itu akan hina dan rugi. Orang yang minta kesembuhan kepada selain Allah, maka orang itu akan hina dan rugi. Yang ketiga, bahwa cepat, seorang minta cepat dihilangkan sesuatu, berarti berdoa kepada Allah, dengan isti'jal, dengan terburu-buru, supaya sembuh penyakitnya, ini justru akan membawa kepada syirik. Artinya kalau dia tidak hati-hati, bisa dia syirkun asghar jatuhnya, pada syirik yang kecil. Karena dia tidak sembuh, akhirnya larinya ke tempat yang lain. Atau bergantung pada benda-benda tersebut. Jadi kalau kita berdoa, minta kepada Allah supaya disembuhkan. Tapi isti'jal, cepat-cepat tidak boleh. Jadi kata Nabi, doa itu akan dikabulkan oleh Allah selama orang itu tidak minta dicepatkan. Tidak minta buru-buru. Kita harus sabar. Kemudian, yang keempat, bahwa syirik kecil itu akan membawa kepada syirkun akbar. Syirik yang kecil akan membawa kepada syirik akbar. Yang kelima, menggantungkan sesuatu di tubuh untuk kekebalan. Ya, untuk kekebalan. Atau untuk keselamatan. Atau untuk menolak bahaya. Ini termasuk syirik kecil. Dan ini termasuk perbuatan jahiliyah. Tapi kalau dia bergantung pada benda tersebut. Dia mengatakan bahwa benda inilah yang menyelamatkan saya. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Sedangkan Allah tidak ikut campur dalam masalah ini. Ini sudah jatuh ke dalam syirkun akbar. Tapi kalau dia mengatakan ini wasilah saja. Ini syirkun, asghar dan perbuatan jahiliyah. Kemudian yang keenam, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang berbuat demikian. Rasulullah melaknat orang-orang yang melakukan demikian. Yang ketujuh, percaya kepada jimat-jimat ini, atau kepada benang, atau kepada yang lainnya, yang termasuk, yang berkaitan dengan bab ini, ini berarti membuka pintu kemusyrikan. Membuka pintu kesyirikan. Yang pada hakikatnya semua ini adalah dari khurafat, tahayul dan perbuatan jahiliyah. Jadi kita harus menghindari perbuatan-perbuatan ini dan juga mengingatkan keluarga kita. Jangan sampai jatuh dalam perbuatan yang seperti ini. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Dan mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat. Dan kita dilindungi oleh Allah dari perbuatan syirik. Dan juga kita wajib mengingatkan keluarga kita dan family kita, jangan sampai mereka juga jatuh dalam perbuatan syirik, baik syirkun asghar maupun syirkun akbar. Di antara doanya bagaimana? Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.